Mitra bisnis, asosiasi perfilman asal Amerika menyetop distribusi film mereka ke Indonesia karena keberatan adanya pajak baru berupa bea masuk atas hak distribusi film impor yang dinilai tidak lazim dan tidak pernah ada di negara lain. Pemerintah mengatakan, pajak baru itu untuk melindungi industri film nasional. Selama ini, film impor yang masuk ke Indonesia sudah dikenai bea masuk, PPH, dan PPN. Di sisi lain, pengusaha bioskop mengkhawatirkan kondisi ini akan membuat usaha mereka hancur, mengingat 60% film yang ditayangkan adalah film impor. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengusaha infotainment Ilham Bintang. Pak Ilham, apa komentar Anda? Jadi yang saya ikut prihatin ya, dan terkejut di tengah 6 bulan ini kan namanya bangsa kita ini disandra oleh persoalan pajak. Ada persoalan pajak, ada mafia pajak dan sebagainya. Dan energi kita habis untuk menemukan bagaimana caranya kita optimalkan pemasukan pajak itu dan tidak ada yang bocor gitu kan. Tetapi tiba-tiba Amerika terang-terangan lagi tidak membayar pajak dan mengancam kalau dia akan meninggalkan Indonesia atau memboikot pertunjukan filmnya di tanah air itu. Nah, buat saya terkejutnya apa? Loh, Amerika kan kampionnya demokrasi. Dia tahu pajak adalah salah satu komponen paling penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara yang berdaulat seperti Indonesia gitu. Yang saya heran, mengapa dia tidak menghormati hak demokrasinya orang gitu. Apakah ini akan membuat film asing menjadi tidak dapat diputar di bioskop Indonesia? Ada juga penyesatan informasi terhadap isu itu karena dikesankan seolah-olah film asing tidak akan dipertunjukkan di Indonesia. Itu nggak betul. Film asing itu bukan hanya film Amerika, ada film India, film Mandarin, dan Amerika sendiri pun itu ada ratusan film yang MPAA kelola yang mengancam membetul hanya tiap tahun sekitar 70 judul yang masuk ke Indonesia. Lalu faktanya, ini bukan persoalan ideologi, tapi ini persoalan bisnis biasa. Orang, sebuah negara berhak, pemerintah sebuah negara berhak untuk menentukan pajak sebagai komponen pendapatan mereka untuk mengelola negara gitu. Dan pajaknya sendiri bukan dinaikkan, bukan baru dinaikkan atau baru diberlakukan, itu sudah berlaku lama, baru mau diterapkan sekarang. Bukankah ini berarti kita tidak dapat lagi menonton film box office? Enggak, bisa juga. Jadi ada tahun 2010 itu, ada 65 judul film MPAA itu, major company. Itu kalau kita lihat datanya, hanya sekitar 10 yang bagus. Hanya juga ada yang jongkok, ada cuma dapat 500 juta dan sebagainya. Oke, okay. Hasilnya ini data ya, data yang Anda bisa cross check di mana-mana. 2010 itu dari 65 judul film Amerika itu menghasilkan uang 780 miliar. Oke. Okay? Lalu kemudian kalau Amerika kemauannya hanya dikenakan bea masuk saja gitu, pajak untuk bea masuknya, untuk kopinya. Nah, itu kalau itu yang berlaku sekitar hanya 5 miliar untuk semua kopi itu. Kan mencolok banget tuh 780 miliar hanya membayar pajak kopi sekitar 5 miliar. Nah, kita coba cek, kalau kita bikin simulasi, kalau yang penerapan undang-undang pajak dengan mengenakan 23,75% itu terhadap 700 miliar penghasilan 2010, itu kan hanya 90 miliar. Jadi sebagai bisnis, masih jauh lah untung itu di kantong ketimbang dengan kewajiban membayar pajak. Alhasil saya mencoba menyimpulkan bahwa rasanya mustahil lah ya kalau betul-betul hanya perhitungan bisnis Amerika memboikot itu gitu. Demikian Ilham Bintang, saya Kiki Wijaya.